berwala dengan mereka. Untuk kalian berbala atau kepada mereka tidak diperbolehkan. Wa may yatawallahum, dan barang siapa yang berwala, berloyalitas kepada mereka, ini orang-orang kafir harbi yang memerangi kalian dan mengusir kalian dan membantu orang lain untuk mengusir kalian, faulaika humuz zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Khamisuddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membaca penjelasan dari As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, ay, kita ulang dari situ, la yanhakumullahu anil birri wassilah wal mukafa'ati bil ma'ruf. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan juga menyambung hubungan wal mukafa'ah bil ma'ruf, dan membalas kebaikan, kalau tentunya orang baik, orang kafir itu berbuat kebaikan kepadanya, wal qisti lil musyrikin, dan berbuat adil kepada kaum musyrikin. Itu tidak dilarang. Min aqaribikum wa ghairikum, dari kalangan kerabat-kerabat kalian dan selain mereka. Haitsu kanu bihalin lam yantasibu likidalikum fid-din wal ikhraji min diyarikum, di mana keadaan mereka tidak memanjangkan diri mereka untuk memerangi kalian dalam hal agama, dan juga tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Falaisa alaikum junahun antasiluhum, maka tidak ada dosa atas kalian untuk menjalin silaturahim, hubungan dengan mereka. Fa inna silatahum fi hadhihi al-halati, maka sesungguhnya berhubungan dengan mereka pada keadaan ini, la mahzurun fiha wa la mafsadatun, tidak ada perkara yang dikhawatirkan dan tidak ada perkara yang bermafsadah. Justru ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bermaslahat ketika kita berbuat baik kepada mereka. Terlebih lagi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika orang-orang kafir yang bukan kafir harbi, nah, terlebih lagi kalau mereka itu tetangga. Jadi paham ya? Terlebih lagi kalau mereka itu masuk pada bagian tetangga kita. Kalau misalnya apa? Berdampingan ataupun tinggal di situ orang-orang muslim dan juga orang-orang kafir, tetapi bukan kafir harbi, maka boleh berhubungan dengan mereka dan boleh berbuat baik kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, la yazalu Jibril yusini bil jar. Senantiasa Jibril mewasiatkan aku untuk berbuat baik kepada tetangga. Nah, la yazalu Jibril yusini bil jar. Senantiasa terus-menerus Jibril mengingatkan aku tentang tetangga. Perhatikan tetangga, hak-hak mereka. Jangan ganggu mereka, berbuat baiklah kepada mereka. Nah, saking seringnya kata Rasulullah Jibril mengingatkan beliau tentang tetangga, hatta zanantu annahum sayuwarridu. Annahum sayuwarriduna. Atau sayuwarridu apa maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai aku mengira, saking seringnya Jibril mengingatkan aku tentang hak-hak tetangga. Nah, sampai aku mengira tetangga itu punya atau berhak ada bagian warisan dari hartaku. Ini menunjukkan tentunya tetangga kalau nggak ada hubungan waris, tidak mendapat warisan, cuma menunjukkan sangat dekat tentang tetangga. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Tiga kali diulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah yang kau katakan wallahi la yu'min? Demi Allah tidak beriman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, naam man la ya'man jaruhu bawa ikohu, yakni seseorang yang tidak aman dari gangguan tetangganya. Nah, sahabat yang mulia Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, beliau ketika menyembelih seekor kambing, beliau membagi-bagikan kepada tetangganya. Maka beliau ketika itu berkata kepada pembantunya, nah, apakah engkau telah beri tetangga kita yang Yahudi itu? Apakah engkau telah memberi tetangga kita yang Yahudi? Diingatkan oleh Amr bin As radhiyallahu anhu. Apakah engkau telah memberi tetangga kita yang beragama Yahudi? Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Sampai beliau dicela. Tetapi beliau ketika dicela menyampaikan hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan berbuat baik kepada tetangga. Nah, berbuat baik kepada tetangga itu, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, dalilnya tersebut, nah, tidak disebutkan tetangganya muslim ataukah kafir. Maka kalau kita membahas tentang tetangga, telah nampaknya pernah kita sampaikan, tetangga itu ada tiga jenis. Ada tiga jenis tetangga. Nah, yang pertama tetangga yang punya tiga hak atas kita. Tetangga yang punya hak, tiga hak atas kita. Sudah? Tetangga yang punya tiga hak atas kita. Siapa yang tetangga yang punya tiga hak atas kita? Yaitu tetangga kita yang muslim plus dia punya hubungan keluarga. Tetangga kita yang muslim plus dia ini masih punya hubungan keluarga. Tiga hak dia atas kita yang hendaknya kita penuhi. Hak apa? Satu, hak tetangga. Kemudian yang kedua, hak sesama muslim. Yang ketiga, hak saudara. Tiga hak ketika tetangga kita itu adalah apa? Muslim plus keluarga, punya hubungan kerabat. Kemudian yang kedua adalah tetangga yang memiliki punya dua hak atas kita. Yaitu tetangga yang muslim. Hak sebagai tetangga dan juga hak sebagai seorang muslim. Kemudian yang ketiga, tetangga yang punya satu hak atas kita, yaitu tetangga yang kafir. Haknya apa? Hak sebagai tetangga. Bahkan berbuat baik kepada tetangga, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, ini di antara bentuk yang dijadikan tolak ukur keimanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghormati memuliakan, berbuat baik kepada tetangga, itu termasuk tolak ukur yang disebutkan, tolak ukur keimanan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Nah, dalam riwayat yang lain, fal yuksin ila jari, dan maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Nah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda kepada salah seorang sahabatnya, "Nam, beliau mengatakan idza tabakhta marakatan falyukthir ma'aha." Kalau engkau memasak daging, nam kuah marak, daging yang pakai kuah, maka kuahnya diperbanyak. Nam fata'ahad jiranak, dan maka berbuat baiklah, perhatikanlah tetanggamu. Ini khairun rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini juga berlaku kepada juga orang-orang kafir. Tentunya orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Ini juga sering kita sampaikan, berbuat baik kepada mereka diperbolehkan, dan itu termasuk bentuk ta'liful qulub. Tahliful qulub, melembutkan hati-hati mereka. Naam. Fanahdin rahimani wa rahimakumullah. Kama qala ta'ala, kembali ucapan sesaat di rahimahullah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, anil abawaini al-musyrikain, tentang dua orang tua yang musyrik. Tentang dua orang tua yang musyrik. Idza kana waladuhuma musliman, jika anak keduanya muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah mengatakan, dan jika kedua orang tuamu yang musyrik memaksamu untuk melakukan kesyirikan kepadaku, kata Allah, apa-apa yang engkau tidak memiliki ilmu padanya, fala tuti'huma, maka jangan engkau taat kepada keduanya. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Ini mencakup 6 kemaksiatan yang biasa dalam artian dibawa kesyirikan, dan juga kemaksiatan kesyirikan. Nah, ketika orang tua memaksa untuk berbuat syirik, begitu juga memaksa untuk berbuat kebid'ahan. Nah, memaksa untuk berbuat kemaksiatan, maka jangan ditaati. Nah, kalau maksa saja, perhatikan kalimatnya, kalau keduanya memaksa, kalau memaksa saja kedua orang tua untuk berbuat syirik, untuk berbuat bid'ah, kemaksiatan, tidak boleh kita taat. Apalagi kalau orang tua itu enggak maksa. Paham maksudnya? Karena ada tipe orang yang lemah. Tahu lemah? Lemah hati. Hatinya lah lemah. Kenapa? Diminta. Paham enggak? Maksa dengan minta beda apa lain? Hah? Sama saja, beda sama lain. Nah, beda tentunya. Diminta dengan dipaksa, lebih tinggi tentunya dipaksa. Maksa, ini minta. Kamu tuh apa, jangan eksklusif lah, gaul lah, masa gak pernah datang. Orang acara-acara seperti itu. Padahal acaranya kebid'ahan atau bahkan ada kesyirikan, ada kemaksiatan. Cuma itu saja. Ada orang yang lemah. Ya sudahlah, nongkrong saja, jadilah. Nah, biar orang tua senang. Jawabannya tidak boleh. Maksa. Sekalipun enggak boleh, apalagi cuma sekedar minta. Bergaul sama mereka dan seterusnya. Nah, ini penting. Karena ada sekali lagi orang-orang yang semoga Allah berikan kekuatan, kekokohan yang dia gak mampu untuk menolak permintaan orang tuanya. Padahal dia mengajak, menyuruh kepada kemaksiatan. Nah, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah mereka kedua. Mereka berdua bergaulah dengan kedua orang tua fid dunia, dalam urusan dunia, dengan ma'ruf, dengan baik. Urusan duniawi, maka berupaya kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini fadhlun rahimani wa rahimakumullah. Wa qauluhu, berikutnya penjelasan ayat yang berikutnya. Allah mengatakan innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid din ay li ajli dinikum adawatan li dinillah wa liman qama bihi. Hanya saja, innama itu artinya hanya saja. Yanhaakumullah, Allah melarang kalian dari orang-orang yang mereka itu memerangi kalian di dalam agama. Memerangi kalian di dalam agama. Yakni dikarenakan urusan agama. Ai li ajli dinikum. Karena urusan agama. Ada watan li dinillah sebagai bentuk permusuhan kepada agama Allah dan permusuhan kepada orang-orang yang mengamalkan agama Allah tabaraka wa taala, memusuhi karena agama. Wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ay awanu ghairahum ala ikhrajikum. Dan mereka mengusir kalian, mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian. Dan membantu, zoharu ay awanu, membantu pihak lain selain mereka untuk mengusir kalian. Ini juga ikhwanahidin rahimani wa rahimakumullah termasuk bentuk permusuhan. Yaitu membantu pihak lain yang memusuhi kaum muslimin. Itu termasuk bentuk mengajak untuk berperang. Bentuk permusuhan. Mereka tidak berperang dengan kita. Orang-orang kafir. Asalnya kita tidak mengapa bergaul dengan mereka, berbuat baik kepada mereka. Tapi kalau mereka membantu orang lain yang memerangi kaum muslimin, maka mereka disamakan. Nahakumullah, Allah melarang kalian ayyatan tawallauhum, untuk berloyalitas kepada mereka bil mawaddati wan nusrah, dengan kasih sayang dan juga bantuan. Bil qaul wal fi'il, dengan perbuatan dan ucapan dan juga perbuatan. Itu yang kalian dilarang untuk berloyalitas, berbuat baik, menolong, berkasih sayang dengan mereka. Orang-orang yang memusuhi kalian karena agama, mengusir kalian, dan menolong pihak lain untuk mengusir kalian. Maka kata Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah, wa amma birrukum wa ihsanukum alladzi laisa bitawallin lil musyrikin falam yanhakumullahu anhu. Adapun perbuatan baik kalian dan ihsan kalian yang tidak berloyalitas kepada kaum musyrikin, maka Allah tidak melarang kalian. Nah, ini penting ya, khalafidin rahimani wa rahimakumullah, berloyalitas kepada mereka dalam artian nam, bukan cinta kepada mereka. Artinya silakan berbuat baik kepada mereka, menyambung hubungan dengan mereka. Nah, bahkan berbisnis dengan mereka dipersilakan, tetapi jangan sampai disertai dengan kecintaan kepada mereka. Karena prinsip Islam adalah al-bughdhu billah wal hubbu billah. Benci dan cinta itu karena Allah tabaraka wa taala. Bentuk cinta kepada Allah adalah cinta kepada Allah, cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala, dan mencintai amalan-amalan yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Itu bentuk cinta kepada Allah. Yaitu apa? Mencintai Allah dan juga cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala, dan mencintai amalan-amalan yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Itu bukti cinta. Nah, sementara benci karena Allah, nah, membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu juga membenci amalan-amalan yang Allah benci kepada amalan tersebut. Maka tidak diperbolehkan kita mencintai orang-orang kafir. Silakan berbuat baik, nah, berhubungan dengan mereka, tetapi untuk cinta tidak. Ikhlasin rahimani wa rahimakumullah. Nah, Qanafidin rahimani wa rahimakumullah. Bal zalika dakhilun fi umumil amri bil ihsan ilal aqaribi wa ghairihim minal adamiyyin wa ghairihim. Bahkan hal tersebut, kata Syaikh rahimahullah, masuk pada keumuman perintah untuk berbuat baik kepada kerabat-kerabat dan juga selain mereka dari kalangan Bani Adam dan selain mereka. Berbuat baik itu kepada siapa saja yang memang dia layak untuk kita berbuat baik kepadanya. Di antaranya adalah orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Maka oleh karena itulah, ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, jangankan secara umum kaum muslimin yang tidak memerangi orang-orang kafir, negeri yang memerangi orang-orang muslimin, negeri kafir yang memerangi muslimin, tetapi di negeri tersebut ada orang-orang yang tidak turut campur, itu pun tidak boleh kita berbuat zalim kepada mereka. Dalam artian ketika berperang, tidak boleh pihak-pihak yang tidak turut campur dalam berperang ini dibunuh. Ini menunjukkan mahasinul Islam, keindahan Islam. Rasulullah SAW melarang untuk membunuh siapa? Wanita. Wanita yang tidak turut campur dalam berperang. Rasulullah SAW melarang dari membunuh anak-anak. Rasulullah SAW melarang dari membunuh syaikh. Orang tua yang tidak ikut berperang atau tidak menghasut untuk berperang. Kalau dia menghasut, bahkan ikut, maka dibunuh juga. Begitu juga Rasulullah melarang membunuh pendeta-pendeta yang ada di gereja yang tidak turut campur dalam berperang. Ini menunjukkan keadilan Islam dan juga keindahan agama Islam. Tidak apa, semua dipukul rata. Padahal secara umum itu kafir harbi. Sebuah negeri kafir harbi. Bahkan Rasulullah SAW tidak boleh membunuh apa? Siapa lagi? Wanita, orang tua, orang yang sedang berada di gerejanya, anak-anak, siapa lagi? Rakyat sipil. Yang bukan apa? Tadi tidak ikut berperang. Sanafidun rahimani wa rahimakumullah. Nah, Wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Dan barang siapa yang berwala kepada mereka, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wa dzalika dzulmu yakunu bihasabit tawalli. Dan kezaliman mereka tergantung seberapa besar wala mereka, loyalitas mereka kepada orang kafir. Fa in kana tawalliyan tamman, kalau berwalaknya dengan walak yang sempurna, soro dzalika kufran mukhrijan an dairatil Islam. Jadilah walaknya dia tersebut sebuah kekufuran yang mengeluarkan dari daerah Islam. Wa tahta dzalika, dan di bawah itu, minal maratibi ma huwa ghalidun wa ma huwa duna dzalik. Dan di bawah itu, dari tingkatan-tingkatan berwala, ada yang ghaliz, keras, nam, dan ada yang di bawah itu. Artinya berwala, berkasih sayang dengan orang kafir itu kan bertingkat-tingkat. Berwala dengan orang-orang kafir itu bertingkat-tingkat. Ada yang sampai satu pada tingkatan kekufuran. Nam, ada yang keras, nam, berwalanya, nam, tetapi tidak sampai pada tingkatan kufur. Ada juga yang di bawah itu, ikhlasin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya bertingkat tingkat berwala kepada orang-orang kafir. Ini ikhlasin rahimani wa rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Asyata di rahimahullah dalam tafsirnya tentang ayat yang ke-8 dan ke-9 dari surah Al-Mumtahanah. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat, dua ayat ini pula, ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah, ada faedah tentang keutamaan orang-orang yang berbuat adil. Keutamaan orang-orang yang berbuat adil. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul muqtithin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang berbuat adil. Nah, berbuat adil itu ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, apalagi dalam hal ini, dalam masalah menghukumi, itu bukan perkara yang ringan. Makanya keutamaan besar, keutamaan orang-orang yang berbuat keadilan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 7 golongan, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauman la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapat naungan Allah tabaraka wa taala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah tabaraka wa taala. Ada 7 golongan yang mereka akan mendapatkan naungan Allah tabaraka wa taala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah tabaraka wa taala. Nah, dari 7 golongan itu, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, yang paling pertama disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah imamun adil. Imamun adilun, seorang imam, pemimpin yang adil. Sebelum yang lainnya, sebelum keutamaan pihak-pihak yang lain yang akan mendapatkan naungan ini, itu yang sifatnya pribadi. Nah, maslahatnya apa? Pribadi. Yang pertama disebutkan adalah keutamaan yang sifatnya, maslahatnya umum. Yaitu imamun adil. Imam yang adil itu bermaslahat pada orangnya yang adil, dan juga memberikan kemaslahatan kepada banyak manusia. Tentunya ya khairul hidin rahimani wa rahimakumullah, amalan yang maslahatnya lebih menyeluruh, lebih utama daripada amalan yang manfaatnya terbatas untuk pribadi yang mengamalkan. Ini ya khairul hidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan enam orang-orang yang beriman untuk menegakkan keadilan. Dalam beberapa ayat, enam dalam surah Al-Maidah dan yang lainnya yang mirip, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Nah, syuhada'a bil qisti. Yang lamun. Nah, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada'a. Jadilah kalian orang-orang yang menegakkan nah, persaksian untuk Allah. Syuhada'a bil qist. Orang-orang qawwamina lillahi nah, syuhada abil qist, saksi-saksi dengan keadilan ya farahidin rahimani wa rahimakumullah. Imam yang adil, orang yang adil itu memiliki keutamaan yang sangat besar, karena diantara sebab kenapa dia memiliki keutamaan yang sangat besar ya farahidin rahimani wa rahimakumullah, ketika amalan tersebut berat untuk diamalkan. Di antara amalan ibadah yang besar nilainya di sisi Allah Tabaraka wa taala adalah ketika amalan itu berat dilakukan. Nah, tantangannya berat, dia lakukan lebih besar nilainya di sisi Allah Tabaraka wa taala. Nah, dalam masalah keadilan ini, hadirin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, keutamaan besar bagi orang-orang yang berbuat adil, berbuat keadilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-muqsitun, orang-orang yang berbuat keadilan, ala manabira min nur an yaminil arsh, orang-orang yang berbuat adil mereka berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Ala manabira min nur, berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Itu orang-orang yang berbuat keadilan. Ini pujian. An yaminil arus, mimbar-mimbar dari cahaya yang berada di sebelah kanan arus, yang berada di sebelah kanan arus. Alladzina, yaitu siapa al-muqsitun, yang mereka nanti pada hari kiamat akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya yang berada di sebelah kanan arsy. Allah Rasulullah mengatakan alladzina yahdiluna bi hukmihim wa ahalihim wa ma wallaw, yaitu orang-orang yang berbuat adil, orang-orang yang berbuat adil fi hukmihim, pada hukum mereka, wa ahalihim, dan juga pada keluarga-keluarga mereka, wa ma wallau, dan kepada sahabat-sahabat mereka, teman-teman akrab mereka, berbuat adil. Apakah ini perkara yang berat atau ringan ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah? Berbuat adil. Kalau enggak ada hubungan kerabat, keluarga, mungkin. Nah, itu pun bisa berubah keadilan ketika ada suap menyuap, sogok menyogok. Tetapi permasalahannya bagaimana kalau dihadapkan yang bermasalah itu siapa? Keluarga. Apakah kita mampu untuk berbuat adil? Berat ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Wa ma wallau, dan juga apa? Yang menghukumi orang-orang yang masih punya hubungan kawan, sahabat, wallau, yang biasa berkawan, berteman akrab ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Biasanya manusia itu punya kecondongan. Sahih. Biasanya manusia kalau menghukumi ini kenal, ini enggak kenal saja sudah berbeda kecondongannya. Apalagi bukan sekedar kenal enggak kenal. Ini keluarga, ini bukan. Nah, ini teman akrab, ini bukan teman, bahkan enggak kenal. Biasanya kebanyakan manusia punya kecondongan kepada keluarganya, kepada apa? Teman-temannya, teman akrabnya, dan seterusnya. Sehingga kira-kira berbuat adil pada posisi demikian apakah ringan? Jawabannya berat. Nah, maka oleh karena dia berat, maka oleh karena itulah orang-orang yang berbuat keadilan itu pahalanya besar, keutamanya besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang berbuat keadilan dan juga orang-orang yang bersaksi dengan keadilan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.